Ana tinggal di lingkungan masyarakat awam yang suka salawatan. Alhamdulillah, ana tidak mengikuti ibadah mereka. Ana takut dengan dalil tentang Allah berlepas diri dengan hamba yang bertempat tinggal di lingkungan orang musyrik. Mohon dijelaskan posisi ana ini, di mana jika pindah tidak mungkin. Ya. Pertama, kalau salawatan itu tidak mengandung kesyirikan, seperti terdapat penyamaan Allah dan Rasulnya atau permohonan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mewajibkan atau tidak menyebabkan mereka kafir, ya, atau musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu perbuatan bid'ah. Itu perbuatan bid'ah. Sehingga tinggalnya kita bersama mereka, maka ini perlu dirinci. Ya. Kalau dengan tinggalnya kita bersama mereka menyebabkan kita terpengaruh, atau anak-anak kita bisa terpengaruh dengan mereka, maka tidak boleh. Ya. Itu terus tinggal dan bergaul bersama mereka. Adapun beralasan tidak mungkin pindah, ini juga tidak bisa diterima. Sebab alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi ini luas sehingga engkau bisa berhijrah kepadanya? Ini alasan tidak bisa diterima. Bumi Allah luas, di mana saja bisa kita tinggal. Dan kewajiban kita untuk menjauhi pergaulan dan lingkungan orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat kemaksiatan, sehingga kita tidak terjerumus kepada mereka. Adapun kalau kita bisa mendakwahi mereka, dan kita bisa memberikan jaminan anak-anak kita, keluarga kita tidak terpengaruh dengan mereka, maka terkadang dituntut untuk tinggal bersama orang-orang kafir dan orang-orang seperti itu, kalau kita dalam rangka mendakwahi mereka. Dan tentunya kita harus memiliki ilmu di dalam berdakwah tersebut. Wallahu a'lam.